Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub syafil 'ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai kang kalau hormati, kalau taati, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Habib Mustofa bin Umar Al-Akhir, wau ingkang sampun medhar sabda memberi tausiah dhateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah paring panjang umur, paring kesehatan. Wabil khusus akhina fillah panjenenganipun Ustaz Nasihin soho dokter kita Bapak Dr. Nur Haji Nur Kholis Badan Kasupen Sohibur Ro'iyah Bapak Lurah ingkang paring penjelasan dateng kula panjenengan sedaya, sekaligus menganjurkan menawi wonten kegiatan sing kaya ngeten iki dipun utus hadir, dipun utus nekani. Moga-moga diparingi sehat tawil umur. Segenap para panitia pengurus takmir musola Baitur Rahim, rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Ar-Ridwan ingkang dipun mulyakaken Allah, sekaligus ingkang dipun bangga akan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus malih insyaallah calon penghuni suargane Allah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngawali daripada ngaji dalu niki, monggo sareng-sareng muji syukur datang Allah. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam mugi kunjuk datang junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang syukur, nek kula kalih sampean syukur niki koyok-koyok gampang nek diucapake, tapi sulit dipun buktekaken. Khususe ibu-ibu. Ana ibuke ae iki. Bu. Lah kok menengae. Enten ibu-ibuke nggih. Biasane syukur niki sulit dipun leksanakno, khususe ibu-ibu kon syukur iku angel ora karo-karuan. Menungso niku diparingi watek dening Gusti Allah gelem mensyukuri nikmate pangeran yen pancen nikmat sing ditampa niku cocok karo atine. Nek ora cocok, syukur niku mboten gelem. Tak takoki wong tutup. Nyuwun sewu Pak Lurah. Umpama ibu-ibu niku kagungan suami, kiambake pas nalika niki kerja tenggene Jawa Timur utawa teng Surabaya. Tenggene ngriku wayahe mulih teng omah, sampean ditukokno pakaian, klambi umpamane. Bareng tekan omah klambi niku dicacak, ternyata lengene niki kurang panjang. Tak takok kalih ibu. Alhamdulillah ditukokno klambi bojo, opo klambi lengene kurang panjang. Bu, ngomong sampean. Alhamdulillah pak, aku sampean tukokno klambi, apa ngomong klambine kurang? Ngomong. Klambine kurang pas. Artine yok nopo? Ternyata syukur niku abote ora karu-karuan. Mbah yok nopo wujude klambine iku? Sing penting niku wau nikmat rupa klambi sing wajib disyukuri yen pancen sampean kepengin suk nek bojone ka Surabaya ditukokno meneh. Sampean tak takoki, Pak. Kira-kira nek sampean di bojo sing kaya ngoten niku. Nek sampean lunga nang ngene Surabaya, kok tukokno klambi meneh apa ora? Mboten klungu abu sampean. Lah teng ngriki niki. Angele syukur teng ngene ngriki. Padahal perintahe ulama, perintahe habaib, perintahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampeyan nalikane pompa sing jenenge nikmat iku ora dikongkon delok wujude nikmat, tapi delengen wong sing paring nikmat. Nek sampean delok wong sing paring nikmat, sampean delok zat sing paring nikmat, sampean ora delok wujude nikmat, yakin sampean pasti syukur dateng Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong syukur niki muka balai ayat lain kalih masalah dosa. Nek dosa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Gusti Allah ngapura dosa sampeyan iku ya hake Gusti Allah. Lah Gusti Allah nyiksa dateng sampeyan iku ya kersane Gusti Allah. Dosa gede disepura pangeran swarga. Ono ya ora ono sing amin lho wong tutup. Krungu ora. Dosa gede disepura Gusti Allah swarga. Dosa cuwilik ora disepura Gusti Allah neraka. Ngono ku ya aja amin. Naudu. Lah teng ngriki niki. Yaghfirul liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ngapura dosa Gusti Allah niki hak Gusti Allah. Lah niksa ya sing dosa iku ya hak Gusti Allah. Dewi menawi syukur. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum lamuno sampean gelem syukur atas nikmat sing tak peringake sampean kata Allah. La azidannakum. Tenggene mriku langsung. Katik menggunakan lam taukid kalih nun taukid. Niku nek sampean mempelajari ilmu nahwu ana lam taukid kalih nun taukid. Niku le maknani tiang kriki temenan. Lamuno sampean gelem mensyukuri nikmatku kata Allah, nikmat bakal tak tambahi. Amin ya kok ya ora kompak. Bu, sampean iki krungu apa ora? Aku tak takok, ucapan adalah ngopo aku ndonga kok meneng ae. Lah wong amine kok medite ngoten. Selamat sampean iki teng majelise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antarane kiyaine kali santrine padha ganjarane. Antarane imam kali makmum padha ganjarane. Sampean nek kepengin ngerti. Majelis sing kaya ngeten iki gak ana liyane maneh. Sing ana ya namung majelise Kanjeng Nabi. Satu contoh, sampean nalikane jamaah, imame niku maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Nek lego pikirmu Umpama ora lega sampean pikirane meneng tok tetep gak nyudo ganjarane sampean 27 derajat. Saged ditampa? Sakliyane majelis e Kanjeng Nabi gak ono. Satu contoh maneh ben marem sampean. Nek ono jamaah zikir, katakanlah tahlil. Imam maca zikir, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makmume muni piye? Muni piye? Apa meneh ibu-ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo. Imam muni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makmume iku nek lega pikire. Imam donga Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bu, masyarakat tutup muni piye? Nek lega pikire. Nek ora lega pikire meneng ae. Kena? Ewa semono ora nyudo barokai. Buktine nalikane ana piring terbang. Sing zikir metendang keringete sak jagung-jagung karo sing lungguh karo silo karo sing lungguh karo sembujung cek karo senden podo opo dewe podo sepiringi opo dewe sing selungguh sembujung gak gelemuni dikurangi opo ra persis jamaai Kanjeng Nabi halakoi Kanjeng Nabi majelise Kanjeng Nabi pokok kumpul satu halakoh sama pahalane di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Ibu. Amin nenek ra diperkosa ra gelut. Ya apa? Lah niki. Syukur. Nggih. Nek syukur langsung ditambahi nikmat saking Allah Subhanahu. Terus sing dadi pertanyaan. Ya napa Pak carane mensyukuri nikmat sing diparingake pangeran? Lah niki. Satu jawaban, carane mensyukuri nikmate Gusti Allah, nikmat sing diparingake Gusti Allah digunakan sesuai fungsine. Ya napa? Niku mangke seneng sing paring niki. Sing paring nikmat niku mangke seneng bakal ditambahi. Satu contoh kaya ngeten. Niki sedhela engkas niki tanggal 29 niki bakale rak jamaah haji Kota Batu rak diberangkataken. Engko nek niku pun mulih wong niku rak padha mara ziarah. Biasane nek ziarah diparingi apa sing ibu-ibu? Langganan. Sing lanang diparingi napa? Serban langganan. Lah ya napa nalikane sampean moro Bu ziarah tengene wong sing ibadah haji sampean diparingi kudung sampean beto wangsul nalikane ana acara istighosahan kudung sampean ginakaken acara istighosahan dadakan wong sing aweh niki weruh nek kudung pemberiane sampean gunakno istighosahan sing aweh atine piye. Alhamdulillah ibu-ibu tak paringi kudung raketang regane murah yo dinggo istighosahan titenono aku sok nek balik maneh budal haji ora namung siji sampean bakal tak paringi kudung 10 saking senenge atine ra ngoten ah. Soale napa pemberiane wong niku wau digunakan sesuai fungsine. Dewe nek ngeten sampean ziarah wong sing ibadah haji mari mriku diparingi kudung dadakan kudung tenggene mriku sampean ginakaken ngumbah sepedah motor. Wonge liwat sing aweh niku wau weruh kudung pemberiane dinggo ngumbah motor. Kira-kira sing aweh atine piye? Titenono, titenono. Sok aku nek dikersakno pangeran iso ibadah haji meneh. Nek moro orang ngarah tak wei apa diwei 10. Orang ngarah tak wei. Leres? Nggih niki judule ayat la in syakartum la azidannakum. Temenan, lamun sampean gelem mensyukuri nikmat sing tak paringake sampean bakal tak tambahi nikmat kula. Amin ya lali. Ngaji nek wong tuwek-tuwek. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah tengene ngriki. Ya mopo? Mulane kula kali sampean iki ngumpul habaib, ngumpul ulama, ngumpul kiai, niki awake niki diwajibno. Kepen apa kecipratan barokah habaib? Kecipratan barokah ulama. Mulane ngaji, ngaji dan ngaji. Sering tak kandhakaken menawi kula ngaji teng ngene Malang Raya, aja sampai uwal-uwal kalih kiai, kalih para habaib, para kalih ulama. Bahaya sampean. Soale napa? Wau dipun aturaken Pak Lurah, dibimbing sampean. Alhamdulillah, mumpung ijeh ana sing nimbing. Kadang nek teko ngeten iki diwae pengajian, diberi tausiah kiai, ulama, habaib. Habaib ki ulamae jekno tempate kaya iso-iso kaya paham-pahammu kaya ngerti-ngerti yo. Sing ngrungokno sampe ndingkluk-ndingkluk padahal niku ora ngrungokno ngantuk. Nggih. Tapi bareng mulih ditakoki, "Keng pundi sampean?" Kula saking pengajian keng pundi musala Baitur Rahim sing ngaji napa Ustaz Nasihin pamane ngaji apa mbuh la niki mulane dipasang tenan oleh dipasang napa ampun dipasang kupinge nek ngaji niku dipasang atine. Mangke nek dipasang kupinge biasane pengajiane liwat kuping tengen metu kuping tiwa iku diarani ngaji lancar. Nggih. Seneng ngaji lancar. Ora iso-iso sampean. Kadang tiang awam niki repot njaluk marang Gusti Allah tapi jalukane keliru. Soale napa dongane ora digrurukno. Nek dongane niki mboten digurukno, saduh. Akeh klirune katimbang benere. Satu contoh, ki ambeke ndonga, "Ya Allah Gusti, kula nyuwun rejeki lancar." Bener. "Kula nyuwun pendamelan meremanan lancar." Bener. Padahal niku donga kliru. Iku jalukan sampean dhewe. Kapan sampean jaluk marang pangeran, "Ya Allah Gusti, kula nyuwun rejeki lancar." Hakikate sampean jaluk melarat. Lah kok ngoten nggih lah wong rezeki lancar melarat ta. Esuk nyambut gawe entuk 1000, sore entek lancar. Lho ya napa? Lah nek sing njaluk lancar niki sopir niku krolet. Batu Landung Sari nyuwun lancar ya melarat ta. Wong ora tau ngunggahno penumpang, ora tau ngedono penumpang, Batu Landung Sari lancar terus. Malah nemen melarate. Padahal niku jalukane dhewe. Mulane ndonga niku gak iso gurukno karo kiai. Ngertos? Gurukno dateng habaib. Ngertos? Lah wong ndonga kok keliru. Mulane ndonga nek ora keliru penak kumpul karo ulama, karo habaib nalikane habaib ndonga. Sampean karek muni amin, amin, amin. Wis padha karo dongane habaib. Kurang marem nek habaib wis mari ndonga. Ndonga sampean. Ya napa Pak ndongane? "Ya Allah Gusti, kula nyuwun padha karo sing disuwun habaib Al-Fatihah." Beres boten? Ya ndonga idem niku oleh. Lah niki. Ndonga niki nek gak ana ilmune mawon keliru. Apa meneh amalan-amalan yang lain? Al-amal bila ilmin kana ma yufsiduhu aksar mimma yuslihuhu. Amal perbuatan niku nek gak disertai ilmu akeh rusake katimbang api. Mulane ilmu-ilmu dan ilmu niki ayo padha digoleki. Sampai-sampai pada waktu niku setunggaling kitab kula ningali. Namine Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Sing terkenal Imam Ar-Razi. Niku beliau mengatakan al-hikmah tahwi minas sama ilal qulub fala taskunu fi qalbin fihi arkhisalin. Ilmune Allah bakal didono teko langit mudun marang atine para menungso tenggene mriku fala taskunu fil qalbin. Ilmu iku ora bakal tenang gak galem manggon tenggene ati yen pancen teng jerone ati niku fihi arba'u khisalin. Teng ati niki enten patang perkara. Ilmu gak gelem manggon. Mulane ngaji bolak-balik ya panggah goblok. Lah wong sing ngaji ejek goblok apa meneh sing ora? Nek ngono penak ngaji apa penak ora? Sak ngati-ngatine wong sing ora ngaji tetep jek ngati-ngati wong sing ngaji. Saged ditampa? Sak ngati-ngatine barang haram wong sing ora ngaji tetep ijek ngati-ngati wong sing ngaji. Sak bener-benere salate wong sing ora ngaji tetep ijek bener salate wong sing ngaji. Awas, ngaji, ngaji dan ngaji. Tenggriki niki. Ilmu iku ra gelem manggon tengene ati kula kalih sampean. Gak kerasan ilmune yen pancen nang jerone ati kula kalih sampean iki ana patang perkara. Sing nomor siji napa, Pak? Siji. Arukun ilat dunya, rukun karo donya. Atine niki condong ae karo donya. Condong karo donya, donya dijadikan maqasid. Padahal sing bener donya niku dijadikan wasilah. Donya niku dijadikan lantaran, sedangkan akhirat niku dijadikan tujuan. Pokoke akhirate dicekel, donyane niku pasti ketut. Mulane Kanjeng Nabi gambaraken donya niku digambaraken pari, akhirat niku digambaraken pari, sedangkan donya niki digambaraken suket. Nek ana wong nandur pari, sukete ora ditandur tukul napa mboten. Tapi nek ana wong nandur suket, pari ini tukul mboten. Nek sampean orang ngantuk, takok Pak Lurah. Nun sewu Pak Lurah nggih. Nek ana wong nandur pari, ora usah ditandur niku sukete wak. Tapi nek ana wong nandur suket, parune ora tukul. Mulane nek sing sampean maqasid niku akhirat, dunyane niki mangke melok. Ngono ya ra amin lho. Ya apa cah. Tarewangi metendeng mau ditinggal terima ngawon. Orang ngono sakjane sampean iki cocok apa ora sih? Ala kok mau ngawon tok ta. Lha tegri iki. Nggih, donya dijadikan wasilah tapi akhirat dijadikan maqasid. Tong atine niki aja sampe kumantil condong kalih sing jenenge donya. Enten salah setunggaling wedal. Nabi Musa alaihissalam niki mlaku-mlaku ketemu tiang jaler. Wong lanang niku wau kaadaen napa yad'una wa yad'u wa yatadarru. Wong lanang niki ndonga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ndepe-ndepe tadarru dhateng Allah taala, njaluk marang pangeran. Sehingga Nabi Musa alaihissalam niki timbul welasi kalih tiang niku wau. Matur dhateng Allah, "Ya Rob, lau kanat hajatuhu biyadi qadaituha." Gusti, menawi hajate tiang lanang niku tenggene tangan kula, badhe kula paringi tiang niku Gusti, ternyuh ati kula krana kiambake ndonga sing kaya ngoten niku. Langsung dijawab kali Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, he Musa, ana arhamu bihi minka." Musa, dalem Gusti, aku iku luweh welas katimbang welasmu niku karo wong lanang iki. Tapi dheweke niku nalikane ndonga, dheweke niki duwe wedhus. Ya napa wa qalbuhu inda ghanamihi. Nek nalikane ndonga atine niki ana weduse. Eling weduse ora eling Gusti. Lianila astajibu li abden yada'una wa qalbuhu inda ghairi. Aku gak bakal nyembadani dongane wong iku selagi ne atine niku ana liyane aku, kata Allah. Mulane nalikane ndonga aja kate kecampuran liya-liyane. Lesane ndonga ana kene ana weduse, gak mandi dongane. Sayang napa mboten kali wedus. Kadang menungso niku anak kalih weduse niku sayang pundi? Iya kompak wong toto. Ayo tak takoki sampean. Nalikane sore-sore niki mendung, grimis, katek ana angin titik-titik. Sampean duwe wedhus ora duwe pakan. Meneng nomah muni bah ora golek suket aku, apa sampean nyandak arit karo keranjang budal ngarit. Pinter. Krono sayang. Ah, saiki teruse. Nalikane sore udan ana angin tambah ana gluduke titik-titik wayahe anake putrane kate budal no tepeki. Kok ternono tepeki apa putrane preisik ae nang. Ya apa Pak Lurah. Lha ngene iki rak sayang wet. Ora patek sayang karo wong nalikane ora duwe pakan udan grimis tetep budal bareng nyangkut pendidikane si anak. Lah iya enak sesuk ae nyang. Yo. Astagfirullahalazim. Lah teng griki niki. Mulane dongane ora bakal disembadani dening Allah Subhanahu wa taala. Nalikane dheweke ndonga, no atine ana enten apa, Bu? Lakone wedhus. Mulane ndonga sing dadi, dikir sing dadi, munajat sing dadi, niku wong sing ndonga kaya dene sing disampaikaken Mbah Wali. Ya napa, Pak? Lir ilir tandure wus sumilir. Tak senggo penganten wis titik kene. Uang niku nek munajate kepengin dadi, zikire kepengin dadi, salate kepengin dadi, lakonono kaya dene lakone nganten. Lah ya napa Pak lakone kaya nganten anyar? Nganten anyar niku nek nanggone kamar sing ana ya nganten lanang karo nganten. Engko khusuk napa mboten? Kena ngaji lho niki, ngaji lho niki. Ngene iki Pak Lurah. Lah niku mangke nek enten pihak ketiga bapake ngomong, "Le, melok le." Khusuk napa mboten? Krana ana wong telu. Ana sinten niku wau? Ibu mlayu-mlayu, "Duk, sampean rak sing tak gedhekno ya tak sekolahno ya tak kuliahno ya tak pondokno, melok nduk." Khusuk napa mboten? Cerdas. Mboten khusuk, mboten iso wusul, mboten iso sambung krana oleh tengene ngriki enten pihak ketiga. Lah iso khusuk ya nek kaya nganten anyar niku wau, lanang kalih wedok gak ono sing melok-melok. Jan khusuk tumuk ninah. Nggih napa mboten? Persis sampean ibadah kaya ngoten. Nah kilegane Allahu Akbar, liyane Allah kudu ora ono. Sing ono awake dhewe kalih Allah Subhanahu wa taala kaya nganten anyar. Saged ditampa niki. Nek ora iso ditampa ya kebangetan ngene. Genah. Nalikane muni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing ono awake dhewe kalih Allah Subhanahu wa taala. Khusuk sakit wusul oleh zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek ono pihak ketiga wayahe Allahu Akbar sesuk arisan. Khusuk mboten? Krana ketekan pinter. Allahu Akbar sesuk buh loro. Khusuk napa mboten? Sami Allahu liman hamidah sesuk wayahe bayar. Khusuk napa mboten? Piye lekate khusuk wong ana pihak ketika ikut hadir nek ngene tengah-tengah salat. Piye lekate khusuk lekate tandang wong bapake melo. Ibuke anake ra iso. Mulane bener kata Mbah Wali terilir. Ayo ah. Krungu ora sampean. Lir-lir tandure tak ijo royo-royo tak senggo. Saged ditampa ibadah sing hebat kaya ibadah nganten. Ora ana liyane sing ana namung nganten lanang lan nganten. Kita sholat harus tidak ada selain awake dhewe kalih al khusyuk oleh ibadah. Mulane teng kene iki ya napa? Harus mboten arugun ila dunya insyaallah mandi. Sing nomor loro ne hammu hadin. Tunggu sampean badhe cepet terlaksana dikabulkan Allah yen pancen sampean ora usah mikir meniki ya apa ya? Mikir susah sesuk niki ya napa awak sampean. Sesuk niki ya napa awakku iki. Wis ora usah kate dipikir. Kadoan mikir sesuk iku. Ya nek ra mengko jam 12 sampean mate. Ngene apa mboten? Nek sampean sebagai umat Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku yuswane 63. Kena? Lah nek sampean bu pun enten sing umure 60. Nek ana ya kurang 3 tahun. Enten sing 62 berarti kurang setahun. Ana sing 61 63 wis ora usah mikir meneh-meneh wis. Persiapan nah. Lah ora ning gara itu ngobatu hammu ghatin mikirno susah urusan besok jangan sampai kita pikir, jangan sampai kita masukkan di dalam hati. Wis apa jare Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor telune tak cepet nae. Kula niki sakjane rada kesel. Niki wau pun pindah-pindah kula. Saking gondang lagi terus ngajeng niki wau tas mriki niki wau saking jamaah haji. Terus kula mlayu ngriki durung tekan kene wis di SMS ae. Sing nomor piro? 3 hasadu akhin. Drengki karo dulure. Ngerti drengki? Hasud kalih dreng kalih dulure. Iri kalih dulure. Niki sampean nek duwe sifat iri nanggone ati, ora kerasan ilmune sampean manggono ati. Gak bakal diparingi ilmu sampean. Mulane satu contoh. Nek sampean iki nyambut gawe ni dodol. Sampean iki kok sing tenggene ngriki ora patek payu. Lah sing nek kene kok larise ora karu-karuan. Sampean ngomong, "Lah iya. Sing didol ya padha." Regane ya padha. Ngopo sing nggonku kok gak payu, kono kok larise ra karu-karuan. Kondi yo. Bu, mireng. Kondi yo. Omongan kondi ku nek kok turut engko, dawa niku critane. Sing pungkasane taruhane niki mangke saged iman niki mangke. Padahal omongan kondi yo. Teng mriki nggih ngoten ah. Dagang aku kok gak payu lah, sampean kok laris, kok iso sampe koyo ngono ya apa? Kondiyo. Dawa iki. Nek kok turut dawa niki kondi niki. Saget nggih? Nah, niki nek kok terusno taruhane bukan rugi dagangan, tapi taruhane iman sampean. Tapi nek sampean mboten duwe iri kalih dulur, mesti sampean ngomong ngene, iya ya. Dagangan sing didol padha. Regane padha. Kena apa nggonku gak payu kono kok laris? Mungkin dheweke dulurku iki sangat-sangat memerlukan duit, mulane ndekne diwehi laris. Allah Maha tahu. Iso kono? Oh. Saged ngono? Orang ngandel. Isane yo kondi yo kondi yo kondi yo lah niku. Lah mulane kula sedih nek arek-arek ngeten iki jarene. Lah wong penggaweane yo ngaji, yo melu ar-ridwan, yo melu karo ulama kiai habaib. Bareng ngoten nglamar nakokno wong wedok. Lah ora ditampa, lah kok duwe prinsip ngene, cinta ditolak dukun. Padahal penggaweane ngaji kliru niku. Lah nek sampean santri kumpul karo habaib karo kiai, yo aja gawe niku, cinta ditolak dukun bertindak, aja ngono. Ya napa Pak? Cinta ditolak kiai bertindak. Lah yo napa penggaweane ngaji kok dukun bertindak iku. Nek perlu cinta ditolak habaib ber. Lho ora ngono. Nggih, genah nggih, pun. Ingkang terakhir, nggarai ilmu niki gak gelem manggon teng ngene ati, padahal ilmu niku sing diarani ilmu niku al ilmu fi sudur laisa fi sudur. Sing diarani ilmu yaiku sesuatu sing wis ana ning ati, bukan nang ngene kertas-kertas niku. Langgarai rakerasan nanggone ati yono wa terakhir hubu syarafin. Wong niku seneng mulya. Wong niku seneng dihormati. Wong niku seneng disanjung-sanjung. Iku ilmune yo rakerasan manggono ati ni. Mula, nek sampean kepengin ilmune niki kerasan manggono ati, diparingi ilmu sing manfaat sing barokah sebab lewat ngaji sing kaya ngeten iki, patang perkara ngendikane Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi niki sampean cekeli sing temenanan. Muga-muga ae barokah majelis niki. Kula kali sampean diparingi ilmu sing manfaat sing barokah. Amin amin ya robbal alamin. Cekap semanten ingkang sakit kula aturaken, muga-muga Gusti Allah paring ilmu sing manfaat sing barokah. Mantun iki kula izin kalih Pak Lurah, kalih panitia, kalih para habaib, kula langsung nyuwun pamit. Kula niku ampun sedina niki Pak Dokter. Besok mau kula ampun ngisi manasik ben singkate budal tahun 2013 niki. Selesai manasik kula meluncur tenggene Gondang Legi. Dugi maghrib, kula leren tilem sedili, terus ngici tenggene jamaah haji. Mari ngoten terus mriki, kula tak wangsul riyen nggih Pak Lurah. Nggih, nyuwun sepunten kalih panitia, kula langsung nyuwun pamit kalih Ustadz Nashin, kula mboten ndherekaken sampai purnane acara, tapi kula nyuwun sangat keikhlasan panjenengan, kula nyuwun sepunten ingkang kathah. Kula rada kesel bon cekap semanten akhiripun kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.